Tiga standing ovation, yeay, dari Dewa Dangdut, dari Rasa, dari Umi, dan dari Opa. Wah, keren sekali. Ada yang ingin diucapkan untuk Rara? Ayo, terima kasih ya, ya Dewa Dangdut standing ovationnya. Iya, udah. Aduh, keren sekali ya. Bagus banget. Bagus banget ya, puas rasanya ya. Alhamdulillah. Aduh, Rara, bahagia. Mau ngomong apa sama sahabat duta? Rara mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat duta sekalian. Kak Fildan, Kak Irwan, Kak Ica, dan Mbak Rani. Mungkin kalau Rara gak diajarin, Rara gak bakal sebagus ini. Betul. Oh iya, emang pada saat latihan tadi, boleh-boleh-boleh tepuk tangan untuk Rara, boleh-boleh-boleh. Pada waktu latihan sepertinya tidak susah ya mau ngajarin Rara ya, karena dia punya basic suara yang bagus ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya Kak, kami cuma sebagai penyupport aja, tapi support. Yang sebenarnya mengajarin Kak Adibal gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kita kalau misalkan dari peserta ingin menanyakan sesuatu hal yang mungkin berhubungan ya, dengan vokalnya, mungkin mereka juga sharing sama kita. Berdasarkan betul. Pengalaman ya, yang betul. Sudah kalian lalui ya tentunya. Nah untuk penampilan hari ini yang membuat kalian tadi terkesima terhadap penampilan Rara tuh apanya, bagian mananya? Sampai lari-lari ke depan sini, iya kan? Iya. Menurut kami semuanya dinamikanya udah betul. Bagus. Kan? Ya. Udah bagus. Itu keren betul. Banget. Betul. Dan juga powerful. Powerful juga. Waduh keren ya. Cara penyampaiannya juga dengan jiwa yang bagus. Yes. Yes. Ini baru penampilan pertama. Tapi feel-nya dapet. Apalagi kalau misalnya insya Allah masuk lagi. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Saya buat Rara, jangan lupa. Ya udah kalau gitu terima kasih sahabat duta ya. Soalnya kalau kalian di sini panggung penuh.